scava de giù a quel casino de rambula di watu di sanna la gaji se tia kasiku kau benamkan diriku di dalam pelukanmu sampai mati bersama selalu. Terang bulan di pinggir pantai selalu mempesona indah bermain. Di sanalah kasihku, di sanalah diriku, saksinya rembulan dan hiu. Selalu mempesona indah bermain.